Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'du. Yuhalabatina azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita mulai dari hadis yang ke 625, masih membahas tentang akhlak yang terpuji. Qala rahimahullah, wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisat wala mutafahisha, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang jelek tutur katanya. Fahisan itu orang yang jelek tutur katanya. Mutafahishan ini super jelek. Wa kana yaqulu, dan Nabi bersabda, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa, sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini, ikhwan fillah azakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, di antara bentuk akhlak yang baik ialah tutur katanya lemah lembut, sopan, dan tidak kotor. Nah, kalau cuma lemah lembut tapi isinya kata-kata kotor, ya sama saja. Nah, boleh. Nah, ya harus lembut dan tutur katanya baik, tidak kotor, tidak jelek. Yang kedua, orang yang paling bagus di antara orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah yang paling bagus akhlaknya. Karena di sini Nabi bersabda kepada para sahabat, yang mana para sahabat itu dari sisi keimanan dan ketakwaan tidak diragukan lagi. Dan yang terbaik dari mereka adalah yang paling bagus akhlak. Sehingga kesimpulannya ialah yang terbaik di antara orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah yang paling bagus akhlaknya. Harus ada kata-kata yang beriman dan bertakwa. Karena kalau orang itu tidak beriman, enggak bertakwa, walaupun akhlaknya bagus, enggak ngefek. Walaupun orang ahli bagus, tapi akidahnya sesat, manhajnya sesat, maka bukan yang terbaik. Sehingga akhlak yang terbaik yang menyebabkan menjadi umat pilihan adalah dari kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang didasari dengan iman dan takwa. Orang-orang jahiliyah itu gak semuanya jelek. Banyak dari mereka yang punya sopan santun, tata krama, dermawan, banyak. Tapi gak ngefek. Kenapa? Mereka masih dalam kemusyrikan. Nah, begitu sudah masuk Islam, iman dan takwanya bagus, maka Nabi bersabda, inna min khiyarikum ahsanakum ahlaku. Yang terbaik dari kalian, wahai para sahabat, adalah yang paling bagus akhlaknya. Berarti selain sahabat juga demikian. Mereka-mereka yang beriman dan bertakwa, yang terbaik dari mereka ialah yang paling bagus akhlaknya. Di sini ada faedah bahwa akhlak yang baik itu bersumber dari keimanan yang baik. Semakin bagus imannya, itu menjadi sebab semakin bagus akhlaknya. Karena ada akhlak itu yang sifatnya bawaan, memang dari lahir. Sehingga orang ini kalau tidak beriman dan bertakwa, ya masih kelihatan bagus, tetapi tidak ngefek, ya kan? Karena enggak beriman, enggak bertakwa. Sehingga kalau ada orang yang betul-betul beriman dan bertakwa, kemudian akhlaknya jadi bagus, ketahuilah itu karena keimanan dan ketakwaannya tadi. Maka inilah akhlak yang baik yang sebenarnya. Kadang bawaan, kadang juga penuh perjuangan untuk mendapatkan akhlak yang baik tadi. Barakallahu fikum. Oleh sebab itulah kita harus menghiasi keimanan dan ketakwaan kita dengan akhlak yang baik, sehingga menjadi apa ini? Hamba-hamba pilihan yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya dengan orang-orang pilihan di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadis berikutnya yang ke-626. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Darda, semoga Allah Ta'ala meridainya, bahwa sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ma min syai'in athqalu fi mizanil abdil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang lebih berat pada timbangan seorang hamba yang beriman pada hari kiamat melebihi akhlak yang baik. Wa innallaha yubghidul fahisal badi'a. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Al-badi' walladzi takallamu bil fuhsyi wa radi'il kalam. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang yang tutur katanya jelek dan rendahan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Al-Badi yang biasa berbicara dengan ucapan yang kotor dan ucapan-ucapan rendahan yang jelek. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi nomor 2002. Taib, perhatikan baik-baik hadis ini. Fi mizanil abdil mu'min. Ini menunjukkan faedah bahwasannya akhlak yang baik akan menjadi memberat timbangan seorang mukmin pada hari kiamat, dan bahkan sesuatu yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin adalah akhlak yang baik. Jadi kalau dia itu mukmin, kemudian akhlaknya ditimbang, nah ini berat. Tapi kalau dia tidak beriman, walaupun akhlaknya baik, ditimbang tidak ada apa-apanya. Kenapa? Tidak didasari dengan keimanan. Sehingga orang-orang kafir itu tidak ditimbang, karena semuanya jelek amalnya, walaupun mereka punya tata krama atau apa ya, yang kayaknya bagus, tapi tidak punya keimanan. Sehingga akhlak yang baik itu akan menjadi amalan yang paling berat di timbangan jika orangnya tadi memiliki keimanan. Begitu. Semakin bagus imannya, semakin bagus akhlaknya, semakin berat timbangannya. Satunya mukmin, tapi akhlaknya kurang bagus. Satunya mukmin, akhlaknya baik, maka timbangannya lebih berat. Mukminnya akhlaknya bagus. Ada sesuatu yang memperberatnya, yaitu akhlak yang baik. Nah, yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan keimanan kita kepada al-mizan, timbangan di akhirat nanti. Ini namanya sama dengan timbangan-timbangan di dunia, tapi secara wujud dan hakikat gak boleh disamakan, karena dunia sama akhirat itu beda alam. Juga timbangannya beda fungsi. Kalau di dunia timbangan untuk timbang sembako, kalau di akhirat untuk menimbang amal, ya. Jadi jangan disamakan. Allah Maha Kuasa membuat timbangan yang adil, yang bisa menimbang amal hambanya. Barakallahu fikum. Yang ketiga, dalam hadis ini menunjukkan bahwa ucapan yang kotor, ucapan yang jelek, ucapan rendahan, rendahan berarti yang diucapkan anak-anak bandalan yang gak punya aturan, gak punya tata krama, ya. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menunjukkan ciri bahwa orangnya tidak memiliki akhlak yang terpuji. Jaga lisan. Ganteng, tapi ucapannya jelek, kotor. Nah, jadi jelek. Ya. Orangnya jelek rupanya, tapi tutur katanya bagus, jadi ganteng, ya. Barakallahu fikum. Sehingga kita harus menjaga lisan kita, jangan sampai keluar dari lisan kita ini kecuali yang baik-baik. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke-627. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, su'ila Rasulullah SAW an akthari ma yudkhilun nasal jannah, qala taqwallah wa husnul khuluq. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apakah yang paling banyak menjadi sebab manusia masuk dalam jannah? Beliau bersabda, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Wasuila an aktsari ma yudkhilun nas annar, faqala al-fam wal farju. Beliau ditanya, amalan apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka? Nabi bersabda, urusan mulut, tutur kata yang jelek, dan urusan kemaluan, yakni digunakan untuk sesuatu yang haram. Ya. Naam. Rawahu At-Tirmidzi. Wa qala hadisun hasan sahih. Al-Sunni riwayat At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi nomor 2004. Baik. Jelas, bertakwa kepada Allah, berakhlak yang baik, ini adalah amalan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk dalam jannah. Maka kita harus apa ini? Memperbaiki kualitas takwa kita, memperbaiki akhlak kita. Karena semuanya pasti, ya, saya yakin ingin menjadi ahli jannah. Tapi surga itu tidak bisa kita dapatkan dengan apa ini? Angan-angan kosong. Tapi harus ada usaha. Perbaiki kualitas takwa, perbaiki akhlak, maka insya Allah masuk surga. Yang kedua, di antara amalan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka, itu urusan al-fam, mulut, lisan. Dusta, berkata yang jelek, yang kotor, ya, dan yang lain. Kemudian al-farju, urusan kemaluan, yakni zina. Na'udzubillah min dzalik, ya. Zina termasuk amalan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Dan ini merupakan peringatan bagi kita semuanya. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Dan di antara tanda-tanda akhir zaman itu, semakin menyebarnya perzinahan. Entah dengan paksaan, atau suka sama suka, atau yang lain. Atau yang sekarang lagi viral, LGBT. Itu juga urusan kemaluan. Makin banyak dilakukan di akhir zaman. Sehingga dengan fenomena semacam itu, kita semakin yakin kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak manusia masuk neraka dengan sebab urusan kemaluan ini. Dan kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga kita dari amalan-amalan yang menjadi sebab masuk ke dalam neraka. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke-628. Wa anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlak. Wahyarukum hiyarukum linisa'ihim. Dan yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bagus dalam memperlakukan istri-istrinya. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini sahih. Disebutkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 284. Baik. Ini faedahnya cukup jelas bahwa akhlak yang baik itu menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Sehingga yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sama-sama mukmin, maka yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlak. Yang kedua, di antara bentuk akhlak yang baik adalah memperlakukan istri dengan baik. Suami kalau muamalah dengan istrinya bagus, maka menunjukkan baik akhlaknya. Diberi nafkah, nah, sesuai dengan kemampuan. Laki banyak, ya kasih banyak. Laki dikit, ya dikasih sedikit. Laki pasang surut, ya tetap dikasih sesuai dengan kemampuan. Dibantu tugas-tugas dalam rumahnya, tidak diberi beban lebih kemampuannya, diperlakukan dengan baik secara lisan atau tindakan, dibimbing ke arah yang baik, yang benar, diajak untuk belajar agama, diarahkan untuk beriman dan bertakwa, menjadi seorang muslimah yang salihah, didoakan menjadi istri yang salihah, dan yang lain sebagainya. Nah, enggak dipukuli, enggak dicaci maki, enggak dijelek-jelekan, ya. Apalagi disia-siakan. Enggak kasih nafkah, enggak diurus, dan lain-lain. Ini termasuk bentuk manusia-manusia yang jelek akhlak. Nah, kalau sama temannya di kantor, jaga pencitraan, ya, kayak baik. Sama teman-temannya, kok sepertinya baik. Ketika pulang, nah, kelihatan aslinya. Nah, jadi keberadaan suami di rumah itu menyebabkan rumah jadi neraka untuk anak dan istrinya. Bukan baiti jannati, tapi baiti nari. Rumahku adalah nerakaku. Kenapa? Ada suamiku datang. Nah, berubah jadi neraka. Penuh penyiksaan. Penuh penindasan. Tidak ada kasih sayang dan kehormatan. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan khiyarukum dinisa'i. Beliau tidak sekedar bersabda tapi juga memberi contoh bagaimana beliau bisa bermuamalah yang baik dengan istri beliau. Padahal istrinya lebih dari satu, ya. Hanya semuanya mengakui betapa baik akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis berikutnya yang ke-629. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min la yutriku bi khuluqihi ka'atatal as-sa'im al-qa'im. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang bagus, mukmin yang akhlaknya bagus itu bisa mengalahkan orang yang rajin puasa sunnah dan sholat malam. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud nomor 4798. Nah, jadi akhlak yang baik ternyata lebih utama, lebih banyak pahalanya daripada amalan-amalan sunnah seperti puasa sunnah, sholat sunnah, sholat malam, tahajud, ya. Barakallahu. Jadi kalau bisa memadukan dua-duanya, wah tambah mantap. Rajin puasa sunnah, rajin sholat tahajud, akhlaknya juga bagus, wah ini benar-benar mantap, ya. Tak ada yang bisa menanding kecuali yang lebih baik daripada itu. Mengapa? Amalan sunnah kok nilainya lebih rendah daripada akhlak yang baik? Karena amalan sunnah itu dampaknya itu hanya kepada pelakunya. Tapi kan akhlak yang baik manfaatnya bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada sekitarnya. Orang itu kalau ketemu fulan yang akhlaknya bagus, wah senang sekali, ya. Merasa aman, tenang, tentram, ayem, adem ketemu sama orang yang akhlaknya baik. Muamalah dengan dia juga enak. Enggak takut ditipu, enggak takut dibohong, ya. Enggak takut diapain? Manipulasi. Suka bantu. Dan yang lain, pokoknya banyak manfaat untuk dirinya dan orang lain. Nah, sehingga dari sini bisa kita ambil kaidah. Amalan itu kalau manfaatnya bisa untuk pelakunya dan juga untuk yang lain, maka lebih banyak pahalanya, lebih utama daripada amalan yang sisi manfaatnya hanya untuk apa ini? Pelakunya. Ini kalau amalan sunnah, ya. Nah, barakallahu fikum. Hadis berikutnya 630. Wa ana bi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'im bi baitin fi rababil jannah, liman tarqal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjadi penjamin akan mendapatkan rumah di pojok surga, di sudut surga, bagi yang meninggalkan pertengkaran, perdebatan yang tidak berfaedah, sekalipun dia pihak yang benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadiba wa in kana maziha. Dan aku menjamin dengan rumah yang ada di tengah surga bagi yang tidak bohong, sekalipun cuma senda gurau. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan aku menjamin dengan rumah di atas surga bagi yang bagus akhlaknya. Hadithun hasohih rawau Abu Dawud isnadin sahih. Az-Zaim al-Bamin. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Zaim artinya dhamin, menjamin. Hadis ini hasan li ghairi, disebutkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib nomor 2927. Nah, di sini ada beberapa amalan yang menunjukkan orang itu akhlaknya bagus, dan jaminannya ialah rumah yang indah di surga. Yang pertama, dia meninggalkan pertengkaran dan perdebatan yang tidak berfaedah, sekalipun dia pihak yang benar. Dah, enggak diladeni mereka-mereka yang tengkar sama debat, sama, ya, nantang debat atau tengkar. Enggak kita ladeni. Sekalipun kita pihak yang benar, dapat rumah di pojok surga. Yang kedua, tidak bohong, tidak dusta, sekalipun main-main atau sudah gurau. Tak mau bohong. Jaminannya rumah di tengah surga. Dan yang ketiga, selalu menjaga akhlak yang baik, selalu menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Jaminannya rumah di atas surga. Nah, barakallahu. Namanya rumah ya, sama namanya kayak rumah-rumah dunia, tapi dunia akhirat itu beda alam, jadi gak sama wujud dan hakikatnya. Dan Allah Ta'ala maha kuasa untuk mengadakan sesuatu yang luar biasa di akhirat nanti, sehingga kita yakin, seyakin-yakinnya, bahwa rumah yang Allah siapkan di surga nanti sangat istimewa. Semuanya bisa dicapai dengan amalan yang mudah ya. Dah, gak mau meladeni orang yang debat, walaupun kita benar ya. Kita menjaga lisan dari bohong dan dusta, berusaha menghiasi diri dengan akhlak yang baik, yang gampang. Tinggal kita biasakan, jaminannya masya Allah rumah di surga. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini insyaallah. Hadis berikutnya dan bab-bab berikutnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kita kesabaran, istiqomahan, dan diberi kemudahan untuk bisa berakhlak yang baik dan diberi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.